بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى. Setelah beliau menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, فانظر كيف تضمنت هذه السورة, maka perhatikanlah bagaimana kandungan surat ini, tauhid al-i'tiqad wal ma'rifah, yang di dalamnya mengandung tauhid aqidah dan ma'rifah, tentang bagaimana cara kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajibu ithbatuhu lirrabbi ta'ala minal ahadiyati almunafiyati limutlaqil musyarakati. Dan apa-apa yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari al-ahadiyahnya Allah, ya, satu-satunya Allah di dalam tauhid ar-rububiyah wal-uluhiyah, yang menafikan limut laqil musyarakah, yang meniadakan adanya sekutu, sekutu yang manapun itu, tidak ada yang menyertai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh dari itu semua. Wasamadiyati almuthbitati lahu jami'a sifatil kamal, yaitu sifat as-samadiyah, di mana seluruh makhluk membutuhkan Allah, tidak bisa mereka terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Alladhi la yalhaquhu naqsun biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai sisi. Naam. Wa nafyil waladi wal walid, ya, dan meniadakan adanya anak dan adanya orang tua. Alladhi huwa min lawazimi ghina, yang ini merupakan, ya, hasil daripada ketidakbutuhannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun. Allah tidak butuh dengan yang namanya bapak, dengan yang namanya anak. Wasomadiyatihi, dan ini merupakan hasil daripada somatnya Allah. Wa ahadiyatihi, dan satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nafil kuf'i al-mutadammin linafi tashbihi wa tamthili wa nazir. Kemudian di dalam ayat ini pula dinafikan adanya setara yang di dalamnya mengandung penafian terhadap tasybih. Allah itu tidak serupa dan tidak semisal dan seperti, dan tidak ada bandingannya Allah subhanahu wa ta'ala. dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya. Fahuqqa li suratin tadammanat hadhil ma'arifu kulluha an ta'dila thulutsal Qur'an. Maka sepantasnya lah bagi surat yang di dalamnya mengandung hadhil ma'arifa kullaha, ya, di dalamnya mengandung pengetahuan seperti ini, di dalamnya berisi tauhid, aqidah yang wajib untuk difahami oleh seorang hamba, maka sepantasnya lah untuk dinyatakan bahwa surah ini menyamai sepertiga Al-Quran.